percaya hingga saat ini. Masih saja engkau ada dan menggenggam cinta. Kini ku mengerti arti kesetiaan yang kau tunjukkan padaku selama ini. Kasih, ku takkan kecewakan. Semuanya terlalu indah. Aku kini selalu ada hanya untukmu. Tanpa dirimu ku tahu ku takkan begini. Biar semua menjadi saksi cinta kita bersemi indah di lubuk hatiku sampai akhir nanti. Dengan kekuatan cinta jadi, mungkin terjadi.